نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما عجب رحمني ورحمكم الله لن يتكلم من أمر إلى الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh sujud terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surat As-Sajdah yang telah kita awali di khutbah Jumat di Masjid At-Taqwa di Kelurahan Jajar ini. Dan sekarang kita sampai pada ayat ke-15. Berkataan Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu biayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah mereka orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala khallu sujada, mereka tersungkur sujud, wa sabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Allah Rabb mereka, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Kalau pada ayat sebelumnya, ayat ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka orang-orang kafir yang melupakan ayat-ayat Allah, yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala nantikan dia menjadi orang yang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup jalan-jalan ilmu darinya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala adhqarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi kalian, apakah kalian memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, maka mereka tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup Tentunya alat mereka yang merupakan salah satu jalan ilmu. Demikian juga Allah SWT menutup hati mereka. Demikian juga Allah SWT menjadikan penghalang pada pandangan mereka, sehingga telinga mereka tidak bisa mendengarkan al-haq, hati mereka tidak bisa memikirkan, tidak bisa memahami al-haq. Maka mereka pun juga demikian dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhalang tidak bisa melihat mana yang benar. Maka pada ayat ke-15 dari surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa ketika dibacakan kepada mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ketika mereka dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, qarru sujada, mereka tersungkur jatuh sujud. Sujud sebagai salah satu ungkapan tawaduk, kerendahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sujud tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka juga sujud dengan kenyataan melemparkan dari mereka, jidat mereka, bagian yang paling mulia dari tubuhnya ditempelkan ke tempat pijakan kaki, karena menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Dan mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ucapan subhanallah berarti kita menjauhkan dan menafikan, membuang semua bentuk aib dan kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berhak mendapatkan pujian alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang lengkap dari semua sisi itu adalah milik Allah rabbil alamin. Itulah yang mereka ucapkan. Mereka sujud tunduk dan patuh terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta wahum la yastakbirun, mereka tidak sombong, tidak angkuh, tidak menolak kebenaran, tidak menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum la yastakbirun, demikianlah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini, ayat ke-15 dari surat As-Sajdah, termasuk di antara 14 ayat yang disepakati oleh para ulama dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ayat itu dikatakan ayat As-Sajdah. Ayat-ayat yang ketika kita membacanya disunnahkan untuk kita sujud, namanya sujud tilawah, sujud karena membaca ayat tersebut. Dalam Al-Quran yang disepakati ada 14 tempat yang di sana lafaznya perintah untuk sujud atau berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi serta Abu Dawud rahimahumullahu ta'ala, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam membaca surat Al-Najm, ini ada ayat perintah untuk sujud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sujud dan para sahabat pun, kami pun sujud mengikuti sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sujud tilawah. Sujud ketika membaca ayat-ayat sajdah. Ini adalah satu hal yang dianjurkan. Maka ketika surat ini dibaca oleh imam di subuh hari Jumat pada rakaat yang pertama, kemudian imam sujud, maka makmum semuanya juga demikian disunnahkan untuk sujud bersama imam. Inilah sujud tilawah. Dan para ulama juga membahas bagaimana sujud tersebut. Banyak riwayat dari para tabi'in, juga para sahabat yang menjelaskan bahwa ada yang berpendapat bahwa sujud tilawah adalah dengan takbir. Sujud tilawah diawali dengan takbir. Ini adalah pendapat dalam mazhab Hambali, demikian juga dalam mazhab Maliki, demikian juga dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun Syaikh rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menyebutkan takbir itu adalah riwayat yang lemah. Yang sahih riwayat Ubaidullah al-Umari yang meriwayatkan hadis ini, termasuk salah satu salaf dalam, termasuk salah satu perawi hadis ini, meriwayatkan tanpa menyebutkan takbir. Sedangkan yang meriwayatkan dengan takbir itu dari jalan Abdullah al-Umari. Dua bersaudara, Ubaidullah dan Abdullah. Ubaidullah rawi yang kuat hafalannya, tapi kalau Abdullah rawi yang lemah hafalannya. Maka Syazani mengingatkan bahwa di sini hadis lemah, bagaimana dalam kitab Irwa'ul Ghalil takhrij hadis Syazani rahimahullah ta'ala terhadap kitab Manarus Sabil. Maka dalam kata Syazani rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa cara sujud at-tilawah yang benar menurut beliau adalah tanpa takbir. Sehingga ketika imam membaca ayat ini kemudian terdiam, makmum yang berada di shof yang pertama terlihat bagaimana imamnya sujud, dia mereka ikut sujud. Sujud satu kali boleh dibaca padanya sebagai penjelasan sekolah kawasan dalam Al-Muraqat Al-Fikih. Bisa dibaca bacaan sujud Subhanallah Rabbiyal A'la, atau dibaca dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Sajjada wajhi lillahi alladhi khalaqa sam'ahu wa shaqqa basarahu. Sujud wajahku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan pendengaran dan membukakan penglihatannya. Atau ada juga riwayat yang lain dalam doa ini. Dan kemudian setelah selesai, imam berdiri melanjutkan bacaan tatajafa junubuhum amin al-mazajni yada'una rabbahum khawfan wa tama'an wahimna razaqnahum yunfiqun. Maka tentunya makmum mengetahui dengan bacaan yang diteruskan bahwa imam sudah berdiri, maka mereka pun berdiri mengikuti imamnya. Dan sujud tilawah sebagaimana kita katakan tadi bukanlah suatu kewajiban, tetapi sunnah. Sunnah yang ditekankan, sehingga ada riwayat yang sahih bahwa syaitan mengatakan ketika Bani Adam sujud pada tilawah, dia mengatakan betapa celakanya aku. Bani Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud, tapi aku tidak mau sujud, maka bagi dia neraka. Sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu semasa dia menjadi khalifah, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam khutbahnya membaca surat An-Nahl. Imam berikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah membaca surat Qaf. Sahabat Umar bin Khattab diriwayatkan berkhutbah dengan membaca surat An-Nahl. Karena mereka adalah orang-orang Arab, ketika dibacakan Al-Quran maka mereka akan paham. Ketika sampai pada ayat perintah untuk sujud, maka Umar sujud dan kaum muslimin pun sujud bersama sujudnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di Jumat berikutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca surat An-Nahl lagi. Dan ketika sampai pada ayat sajdah padanya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak sujud. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewajibkan bagi kita untuk sujud kecuali apabila kita mau. Dan siapa yang mau sujud, itu adalah sesuatu yang baik. Yang tidak, maka dia tidak berdosa. Di satu hal juga yang perlu kita pahami, bahwa di sini ketika dia membaca tidak sujud, maka yang mendengarkan dengan sengaja ya tidak perlu sujud, karena yang membaca itu adalah imam dalam masalah ini. Kalau yang membaca sujud, maka yang mendengarkan dengan sengaja al-mustami', ya, berbeda dengan as-sami'. Mustami' artinya yang sengaja mendengarkan, sedangkan as-sami' orang yang mendengar, dia lewat dan kemudian mendengar. Kalau mustami' dianjurkan ketika yang membaca sujud, maka dia juga harus sujud, atau dianjurkan untuk sujud. Sedangkan orang yang lewat, tidak ada keharusan bagi dia untuk mengikuti orang yang sujud. وَتَنْبَحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan tidak sombong. Kemudian pada ayat ke-16, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat yang lain bagi mereka orang-orang yang beriman. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَجَعُونَ أَصْرَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat-tempat tidur. Berdoa kepada Allah Rabb mereka, khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan penuh harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa naf'ani wa iyyakum bi nadhihi min al-ayat wa dhikri hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، جماعة الإمام رحيم ورحمة الله، أيتها الأهلة، فلا سورة السجدة menyebutkan sifat yang lain bagi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tidur mereka untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Ibn Kathir Allah ta'ala menyebutkan empat penafsiran dengan riwayat-riwayat yang ada. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dalam riwayat yang masyhur, bahwa tatajafa junubuhum 'anil madajih, adalah ungkapan bahwa mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang senang salat malam. Salat di jawbil lail, salat di tengah malam. Itulah tatajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أنا بن مالك رضي الله تعالى عنه سألت رواية فليكن فهو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ayat ini turun membicarakan tentang para sahabat yang melaksanakan sholat sunnah hingga maghrib dan isya. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga disebut dari berkati Allah Taala dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala bahwa tatajafa junubuhu min al-wadati'i dalam sholat berjamaah, sholat isya dan sholat subuh. Sedangkan Al-Tahir bin Muzahim rahimahullah ta'ala, yang dia juga termasuk murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, meskipun sebagian ahli hadis mengatakan riwayat dari Tahir dari Ibn Abbas itu terputus, tetapi setelah diteliti ada wasilah, ada perantara antara Al-Tahir bin Muzahim dengan apa yang dia riwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Dhahab mengatakan bahwa tatajafa junubuhum 'anil maghadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, maksudnya adalah orang yang duduk di masjid menunggu salat berjamaah. Dan semuanya dari empat riwayat itu semuanya mengarah kepada satu permasalahan, yaitu bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang salat malam, baik yang salat berjamaah, salat isya maupun salat subuh, baik yang mereka melaksanakan salat sunnah antara maghrib sampai isya, atau yang senantiasa duduk di masjid menunggu salat berjamaah. Semua merupakan ungkapan bahwa pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur, meninggalkan kasurnya yang empuk, istrinya yang cantik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kebaikan di dunia dan akhirat. Itu juga sifat yang lain bagi mereka. Yada'una Rabbahum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kebaikan di dunia dan akhirat. Khawfa wa tama'a, mereka lakukan ibadah itu dengan rasa takut, takut dari dosa-dosa mereka yang telah lalu, berharap ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka jaminan kebebasan dari rasa takut dan terwujud apa yang akan mereka harapkan. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih, tidak takut menghadapi masa depan, tidak sedih mengingat masa lalu. Mereka akan menjadi al-muflihun, orang-orang yang beruntung mendapatkan apa yang mereka cita-citakan dan selamat dari apa yang mereka khawatirkan. Itu adalah janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat selanjutnya dari orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami rezekikan, apa yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Berinfak secara umum, yang sunnah ataupun yang wajib, zakat ataupun sedekah. Berinfak kepada karib kerabat, kepada anak dan istri, bahkan kepada diri sendiri. Semua itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan kata mimma untuk menunjukkan bahwa zakat yang diwajibkan itu hanya sebagian kecil, tidak semuanya dari apa yang diberikan kepada kita. Itu untuk mendorong kita supaya bersemangat dalam berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla.